Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk ke penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-119 dari surat Al-An'am juz yang ke-8. Masih ada kaitannya dengan kisah yang kemarin kita baca, yaitu kisah Bani Israel atau yang semisal mereka. Perhatikan baik-baik, simak barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira ismullahi alaih wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih wa inna katsiran lanyudilluna bi ahwaihim bighairi ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Perhatikan baik-baik dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kenapa kalian tidak mau makan sesembelihan yang disebutkan padanya nama Allah, dan sungguh Allah taala telah merinci kepada kalian apa yang Allah taala haramkan atas kalian, kecuali yang kalian dalam kondisi terpaksa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya perkara yang diharamkan jelas, tapi kalau kondisinya terpaksa, sesuatu yang haram tersebut jadi halal. Paham ya? Diperbolehkan. Contohnya bangkai haram, darah haram. Tapi kalau terpaksa, kondisinya jadi halal. Paham ya? Hal ini juga yang dikuatkan oleh para ulama, disebutkan dalam kaidah-kaidah fikih mereka. Semula sesuatu yang haram jadi halal ketika dalam kondisi terpaksa. Ya kan? Apa pantunnya yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimatullah alaih dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah? Apa Abdurrahman? Ewa, Abdullah. Ewa. Dalam Qawaidul Fiqhiyah sebutkan pantunnya, apa pantunnya? Sesuatu yang keras. Pantunnya apa pantunnya? Apa? Ada satu pasang itu sebutkan. Bukan. Ingat-ingat, satu pasang itu sudah tak jelaskan berkali-kali. Pasangan pertama mengenai perkara yang wajib. Perkara yang wajib itu kalau enggak mampu, enggak jadi wajib. Perkara yang semula haram, tapi kalau darurat, jadi diperbolehkan. Awak dah ingat belum? Sudah ingat apa nama? Naam, itu jangan lupa, itu satu paket itu mengenai perkara yang wajib itu kalau sudah enggak mampu, naam barakallahu fikum, maka tidak diwajibkan lagi dan menempuh cara yang dia mampu. Kemudian perkara yang semula haram, tapi kalau terpaksa maka tidak diharamkan, diperbolehkan sesuai dengan kadar keterpaksaannya. Enggak boleh lebih dari itu. Apa pantunnya? Walaisa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'attirari. Sering tak ulang-ulang itu ya. Walaisa wajibun bilaqtidari. Tidak ada perkara yang wajib kalau dia enggak mampu. Enggak mampu dengan berdiri sholat wajib, dengan apa? Duduk. Aneh itu. Enggak dipaksakan. Enggak mampu dengan duduk, dengan berbaring. Enggak dipaksakan. Paham ya? Semampunya. Kemudian apa? Wala muharramun ma'abtirari. Tidak ada perkara yang diharamkan bersamaan adanya darurat. Perkara darurat, jangan bermudah-mudahan. Makna darurah, darurat itu, para ulama telah menjelaskan, di antara makna ad-darurah, darurat adalah yuhsya alaihil halak. Dikhawatirkan kalau dia tidak melakukan akan binasa, akan mati, itu namanya darurat. Paham ya? Itu namanya darurat. Jadi yuhsya alaihi al-halak. Dikhawatirkan padanya apa? Kebinasaan. Dikhawatirkan kepadanya kesirnaan. Jadi kalau dia enggak melakukan, mati. Itu namanya darurat. Tapi kalau masih ada solusi yang lain, bukan darurat. Jadi banyak orang menggunakan lafaz ini darurat ini. Ini darurat. Hati-hati, daruratnya yang mana? Paham ya? Contohnya gini, di tengah hutan barakallahu fikum ada di situ nah binatang-binatang atau daging-daging yang lain. Kemudian nemu bangkai, bangkai kambing lah taruhlah atau bangkai hewan yang ada di hutan itulah. Ada solusi yang lain, makanan yang lain, dia enggak boleh makan bangkai tadi itu. Karena belum darurat, dia bisa makan yang lain gitu loh. Tapi kalau kondisinya enggak ada makanan sama sekali kecuali ada bangkai itu, kalau dia enggak makan bangkai mati, darurat. Paham ya? Yang semula haram jadi halal. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kalau kaidah fikihnya apa kaidah fikihnya? Kaidah fikihnya apa? Ad-darurah tubihu al-mahdzurah. Perkara darurat itu memperbolehkan perkara yang diharamkan. Karena darurat. Mafhum insyaallah? Contohnya seseorang dia punya istri mau melakukan persalinan, kondisinya di kampung itu gak ada dokter yang bisa mampu membantu melahirkan kecuali laki-laki, dicari di mana-mana gak ada. Paham ya? Kalaupun ada jauh, sehingga gak memungkinkan untuk dilahirkan di tempat yang perempuan tersebut, di bidan perempuan, maka saat itu dia diperbolehkan karena darurat. Paham ya? Walaupun yang menangani laki-laki, kalau seandainya gak memungkinkan untuk menuju kepada bidan yang perempuan tadi itu. Faham ya? Wa illa pada asalnya mencari dulu. Mencari. Yang dapat bidan, nah udah itu. Faham ya? Tapi kalau kondisinya darurat, gak dapat lagi, masuk dalam kategori darurat. Faham ya? Seperti itu. Jadi makna darurat itu, jangan dimaknakan dengan makna yang sembarangan. Karena kalau dimaknakan sembarangan, banyak orang yang akhirnya bermudah-mudahan, berdalilkan dengan daruratnya, darurat ini. Kita dakwah kalau gak pakai gambar, gak bisa. Darurat ini katanya. Mana daruratnya? Orang kalau berdakwah tanpa gambar mati enggak? Orang kalau berdakwah tanpa gambar mati enggak, Pak? Mati enggak orangnya? Enggak mati. Dan masih bisa tersebar. Iya enggak? Jadi darurat itu jangan sembarangan. Karena nyimpan uang di bank darurat, Ustaz. Berapa uangnya? 250.000. Loh, Ustaz. Mana daruratnya? 250.000 taruh kantong selesai. Iya enggak? Dengan arahan darurat akhirnya nyimpan uang di bank. Cuma uangnya 250.000. Paham ya? 5M itu pun masih bisa diatasi. Paham ya? Dikondisikan dengan cara yang lebih aman, lebih syar'i, ya kan? Apa kondisinya? Jadi perkara darurat itu kalau sudah tidak bisa menempuh cara yang lain, kalau masih ada solusi yang lain yang bisa ditempuh, itu bukan darurat. Paham ya? Contohnya orang nyimpan uang di bank, itu kan para ulama sebagian membolehkan kalau darurat. Paham ya? Kalau darurat. Nah, ketika dikasih solusi yang lain yang bisa menutup darurat tersebut tanpa harus mengarah kepada perkara darurat, lakukan. Dibelikan apa kemarin contohnya? Dibelikan tanah yang strategis. Sertifikatkan. Aman insyaallah. Tanah itu kalau kedepannya insyaallah harganya naik terus. Insyaallah. Kalau tempatnya strategis. Uang 5M pun belikan tanah, pun dapat berapa. Ya kan? Yang kedua, kalau mau disimpan di rumah, belikan emas batangan. Emas batangan, satu kotak gini mungkin 1M. Tergantung beratnya. Paham ya? Jadi tinggal dikondisikan. Simpan tempat rahasia aman dah. Enggak nyimpan di bank. Paham ya? Kenapa? Karena perkara darurat itu bukan berarti bermudah-mudahan. Mencari solusi dulu yang terbaik, ketika enggak dapat barulah darurat itu loh. Paham ya? Tempuh dulu solusinya baru mengatakan darurat. Jangan belum menempuh solusinya sudah bilang darurat. Kita lihat lagi ayatnya. Wa inna katsiran la yadhilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Karena sungguhnya kebanyakan manusia mereka menyesatkan menyesatkan dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Bayangkan, orang menyesatkan orang lain terkadang dengan hawa nafsunya, dengan akalnya, dengan ideologi pemikiran sesatnya, sehingga orang tertarik, tertipu, ikut rayuan dan bujukannya. Jangan pernah, kita jangan pernah mau dirayu, dibujuk tanpa dalil, jangan pernah. Jadi patokan kita, landasan kita dalil. Paham ya? Kalau ada dalilnya sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Tanpa dalil tunggu dulu. Paham ya? Karena apa? Karena semuanya harus dikondisikan. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang lebih tahu tentang orang-orang yang berbuat kejahatan. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asabahumullah, berkata ahli tafsir, asabahumullah, wa ayu syai'in yamna'ukum ayyuhal muslimun min an ta'kulu mimma dzukrasullahi alaih. Kenapa? Apa yang menghalangi kalian wahai segenap kaum muslimin untuk kalian makan makanan yang disembelih dengan menyebut nama Allah? Jadi kalau ada makanan disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka makan. Paham ya? Bismillah. Ucapannya bismillah. Kalau dia menyebut bismi abik dengan menyebut nama bapakmu, bismil masih dengan menyebut nama al-masih, haram. Paham ya? Bismillah baru halal. Itu pun syaratnya yang menyembelih siapa? Muslim. Yang kedua, sesembelian siapa lagi yang diperbolehkan? Ahlul kitab. Orang kafir, orang muslim yang gak pernah sholat sama sekali, sesembeliannya gak halal, walaupun baca bismillah. Muslim, ngakunya muslim, gak pernah sholat sama sekali dia, nyembelih bismillah, haram. Karena dihukumnya apa? Kafir. Kan itu. Nah, hati-hati ya, masalah sembelian ini penting. Kita lihat sini. Waqad bayyana Allah Subhanahu wa ta'ala lakum jami'a ma harrama 'alaikum, dan sungguh Allah ta'ala telah menjelaskan kepada kalian semua yang diharamkan atas kalian. Jadi perkara haram sudah jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu pun juga jelas. Antara yang halal dan haram ada perkara apa? Syubhat. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Artinya apa? Antara halal dan haram itu ada perkara syubhat, perkara samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, kalau perkaranya samar, tidak jelas halal haramnya, solusi yang terbaik bagaimana? Menjerumuskan diri pada perkara yang samar tersebut atau menjauhkan diri kita? Menjauhkan diri kita dari perkara yang meragukan, perkara yang samar, belum jelas. Jangan malah antum masuk ke situ. Karena kalau antum masuk pada perkara yang samar ini, dikhawatirkan masuk dalam perkara yang haram. Paham ya? Pernah kita lihat di hadisnya siapa itu? Nu'man bin Bashir, muttafaqun alaih, dipermisalkan seperti orang yang mengembala di kawasan orang lain, pekarangan orang lain. Cepat atau lambat itu nanti dia akan masuk ke pekarangan juga. Karena pekarangan orang lain itu kan hijau, rumputnya banyak. Nah, kambingnya tertarik. Ujung-ujungnya kambingnya masuk ke pekarangan orang lain, makan rumputnya orang lain. Haram enggak? Haram. Awal mulanya teman di pinggiran ya, pinggiran santai ini. Pinggiran apa, pekarangan orang lain. Lama-lama kan tertarik kambing-kambing dari itu. Akhirnya masuklah kepada pekarangan orang lain, makan rumput situ. Makan rumput orang lain haram enggak? Haram, syubhat. Berarti kalau kita misalkan mengembala ya, jauh dari pekarangan orang lain sehingga yang dimakan pun bukan milik orang lain. Mahum salah ya? Ayo. Kita lihat lagi. Lakin mada'at ilahi darurah bisababil maja'ah. Penting ini. Akan tetapi, sesuatu yang mendatangkan atau sesuatu yang menuntut padanya perkara darurat disebabkan karena lapar. Ini penting ini ya. Darurat yang paling tinggi di antara lapar ini. Kalau orang lapar. Itu kalau gak segera ditopang, gak segera dikondisikan, mungkin meninggal. Ya gak? Kan banyak orang meninggal karena kelaparan, ya gak? Ewa, maja'ah itu kelaparan, rasa lapar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mimma huwa muharramun alaikum kal maitah, masya Allah. Tapi kalau keadaannya darurat disebabkan karena lapar, dari apa-apa yang itu diharamkan atas kalian seperti bangkai, jadi halal. Walaysa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'attirari. Dihafal itu ya, sering muncul. Kalau nanti belum dapat faedahnya, tanya sama yang lainnya. Walaysa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'attirari. Disebutannya siapa? Al-Imam Sa'di dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. nanti insyaallah kapan-kapan antum pelajari setelah usul min usul insyaallah. Dihafalkan matannya, bagus sekali itu. Walaisa wajibun bilaktidari. Kalau kenapa enggak ada kewajiban di situ. Semampunya maksudnya. Kemudian apa? Wala muharramun ma'tirari. Tidak ada yang diharamkan bersamaan dengan darurat. Tapi perkara darurat ini, perkara yang haram tersebut diperbolehkan sesuai dengan kadar daruratnya. Sesuai dengan kadar daruratnya, enggak boleh lebih dari itu. Dilanjutkan pantun yang berikutnya apa? Sesuai kadar daruratnya apa? Naam, wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Setiap perkara yang haram bersamaan darurat itu pun sesuai dengan kadar daruratnya. Lebihnya haram. Antum misalkan darurat harus makan satu piring bangkai. Wal'iyadu billah. Darurat ini kalau enggak makan mati antum. Paham ya? Nah, setelah makan satu piring bangkai sehat kembali, masya Allah bisa jalan lagi. Boleh enggak nambah piring yang kedua? Enggak boleh. Itu maksudnya. Jadi sesuai kadar daruratnya saja, enggak boleh lebih dari itu, gitu loh. Paham ya? Udah satu mangkok, satu piring udah bisa jalan, ya udah enggak nambah lagi. Wahana mau nambah lagi enggak bisa, haram. Sampai datang darurat lagi. Faham maksudnya? Antum lagi jalan-jalan nyasar masuk tengah hutan. Enggak ada air minum wala syai. Di tengah hutan mana ada Alfamart, Indomart? Enggak ada. Nyari air minum susah juga. Nemu darah satu botol aqua. Contohnya, kan darah haram, Pak. Iya kan? Darah haram, tapi kan ini darurat ini. Antum kan enggak minum air, meninggal. Mau nyari ke mana coba? Tengah hutan ini ya, air enggak ada. Kalau makan terus mungkin bisa, tapi air ini kan perlu juga. Paham ya? Nah, untuk pencernaan, untuk pengairan di dalam butuh. Ternyata nemunya darah satu botol aqua. Wah, enggak tahu darah apa, pokoknya darurat. Nah, saat itu ternyata apa? Antum harus membutuhkan air tersebut diminum. Minum baru dapat setengah botol aqua, setengahnya ya. Minum. Darah itu langsung lihat segar kembali. Sejalan lanjutkan perjalanan. Yang setengah ini enggak boleh antum minum. Karena sudah hilang daruratnya, gitu maksudnya. Tapi boleh enggak Ustaz? Dibawa yang setengahnya untuk persiapan itu. Para ulama ada khilaf dalam hal tersebut. Kesimpulannya boleh, tapi jangan diminum sampai darurat lagi. Faham ya? Tapi kalau antum sambil jalan diminum-minum enggak boleh. Karena setengah tadi sudah bisa hilang daruratnya. Faham maksudnya ya? Wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtaduhu ad-darurah. Setiap perkara yang haram bersamaan dengan perkara darurat itu sesuai dengan kadar daruratnya. Selebihnya haram. Mahum insyaallah. Ayawana'am. Ini penting sekali masuknya dalam masalah fikih. Kata beliau, fa'inna mubahun lakum, maka diperbolehkan. Kalau perkaranya terpaksa diperbolehkan. Apa kaedahnya? Ad-darurah tubihu al-mahdurah. Itu kaedahnya. Perkara darurat membolehkan, menghalalkan perkara yang diharamkan. Itu ingat-ingat kaedahnya ya. Apa kaedahnya ini? Ad-darurah tubihu al-mahdurah. Paham ya? Itu kaedahnya dihafal ya. Nah, itu masuknya dalam pantun tadi itu, cuman diambil kesimpulannya. Perkara darurat menghalalkan, membolehkan suatu perkara yang semula diharamkan. Faham maksudnya ya? Nah, dikondisikan nanti yang belum tercatat faedahnya atau kaedahnya, nanya yang lainnya. Karena yang namanya faedah itu ya seperti itu. Al-yawma syai'un wa ghadan misluhu. Hari ini sedikit, besok semisalnya, lama-lama banyak gitu loh. Ya kan? Nah, seperti orang nabung, nyelengi, itu kan sedikit, sedikit, sedikit. Lama-lama kan penuh juga celengannya. Iya enggak? Tempat nabung kan penuh juga. Karena apa? Ditabung, disimpan. Faedah juga sama seperti itu. Jadi kalau misalkan kira-kira perlu dicatat, perlu dikondisikan, kondisikan. Kita lihat lagi. Wa inna katsiran minadh dhalin la yudhilluna 'an sabilillah asya'ahum fi tahlilil haram wa tahrimil halal bi ahwaihim, Allahumma musta'an. Kata beliau, al-mufassirun asbahumullah, dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang sesat, mereka hendak menyesatkan dari jalan Allah taala kelompok-kelompok mereka. Paham ya? Jadi ingin menyesatkan yang lain, sudah sesat pengennya menyesatkan orang lain juga. Dalam hal apa? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dengan hawa nafsu mereka. Sudah tahu khamer memabukkan, dibilang ini minuman penyejuk hati katanya. Wah, syubhat itu, minum penyejuk hati gimana? Kalau antum minum ini sejuk hatimu. Paham ya? Kalau antum minum hangat badannya katanya. Paham ya? Subhat. Paham ya? Hangat gimana haram? Paham ya? Itu subhat itu seperti itu ya. Nah itu. Jadi udah tahu itu haram, dipoles, dibungkus nampaknya halal ini. Paham ya? Naam. Sudah tahu mereka itu sesat, ingin menyesatkan orang lain. Dengan apa? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dengan hawa nafsu mereka. Kalau di bahasa Arab sana dibilang surbur ruhi, minuman yang bisa menyejukkan hati katanya. Padahal khamr. Orang kan tertarik, minuman penyejuk hati itu apa? Khamr, haram. Paham ya? Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Perhatikan baik-baik. Disebutkan sini jahlan minhum, ini semuanya munculnya karena kebodohan yang muncul dari mereka. Inna rabbaka ayyuhar rasul huwa a'lam biman tajawaza hadda fi dzalik. Sesungguhnya Rabbmu wahai Rasul, dialah zat yang lebih tahu tentang orang yang melampaui batasannya dalam hal tersebut. Wa huwal ladzi yatawalla hisabahu wa jazaa'a. Dialah zat yang akan mengurusi perhitungan amalan mereka dan juga membalasinya. Paham ya? Jadi semua perhitungan amalan dan balasannya Allah Ta'ala yang mengetahui. Paham ya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengetahui. Jadi kaedah tadi, ingat ya kaedah tadi. Kita ambil satu ayat ini di sini. Baru satu ayat sudah ada kaedah. Berapa tadi? Kaedah yang penting pertama, ad-darurah tubihul mahdurah. Perkara darurat menghalalkan perkara yang diharamkan. Itu pun apa? Dengan kaedah berikutnya. Apa? Perkara darurat sesuai dengan kadar daruratnya. Enggak boleh lebih dari itu. Mohon insyaallah. Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, "Wa daru dhahiral ismi wa batinah. Innal ladzina yaksibunal isma sayuzawna bima kanu yaqtarifun." Tinggalkanlah dosa-dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Dosa yang nampak dan yang tersembunyi tinggalkan. Jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa yang tersembunyi, wal'iyadu billah. Kadangkala kita enggak terasa sembunyi-sembunyi berbuat dosa. Paham ya? Semoga kita diamankan, dilindungi dari hal yang tersebut. Hal yang demikian tadi itu. Innal ladzina yaksibuna al-isma sayuzawna bima kanu yaqtarifun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membuat dosa, berbuat dosa, kelak mereka akan dibalas dengan apa yang mereka kerjakan. Yaqtarifun ya'malun, yang mereka kerjakan. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi, orang yang terbaik ketika berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, langsung rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina idza" apa itu ayatnya? "Alladzina idza fa'alu fahisatan" itu ya ayatnya ya. Ayo, na'am. "Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, dzakarullah" fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang mereka itu berbuat dosa, paham ya? Berbuat dosa dan mendzalimi diri-diri mereka, mereka orang-orang yang setelah itu langsung ingat. Paham ya? Orang-orang yang langsung ingat ketika berbuat dosa, berbuat maksiat, fastaghfiru lidzunubihim. Mereka langsung istighfar, minta ampunan kepada Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa mereka. Paham ya? Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa? Dosa-dosa mereka. Kemudian dalam kondisi seperti itu, na'am barakallahu fikum, apa? Mereka tidak terus-menerus di atas dosa tersebut. Paham ya? Naam. Jadi benar-benar meninggalkan. Benar-benar meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, perhatikan tafsirannya. Qala al mufassirun asabahumullah watruku ayuhan nas, simak baik-baik. Jami'al ma'asi, tinggalkanlah wahai segenap manusia semua kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Makana minha alaniya wa makana sirran, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang nampak maupun yang tersembunyi tinggalkan. Innal ladzina yaf'aluna al-ma'asi sayu'aqibuhum rabbuhum. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kemaksiatan, Rabb mereka akan hukum mereka. Bisababi ma kanu ya'malunahu min as-sayyi'at, dengan sebab perbuatan jelek yang dulu mereka lakukan. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis apa? Amalannya. In khairan fa khairun Wa in syarran fasyarrun. Kalau baik amalannya, balasannya pun juga baik. Kalau jelek amalannya, balasannya pun juga jelek. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Itu sering muncul juga kan kaidah itu. Ayyuhan na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jalla, kita ambil satu lagi. Wala taqulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu la fiskun. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Allahumma musta'an. Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang ke-121 dari surat Al-An'am, juz yang ke-8 ini, perhatikan baik-baik. Jangan kalian makan sesembelihan yang tidak disebut nama Allah. Zaman sekarang kan sapi mahal. Ya enggak? Kadang orang sudah tahu agama, agamanya Islam dia. Sapinya mati, eman-eman. Disembelih sama dia. Nyembelih sampai mati. Dijual murah. Seharusnya 20 juta kalau hidup, dijual 4 juta. Haram. Bagaimana sapi mati atau disembelih? Amnya, kalau masih ada gerakan-gerakan gerak-gerik sedikit, sembelih masih halal. Udah mati. Kata mereka alasannya apa? Eman-eman. Haram. Bangkai. Walaupun apa? Disembelih. Karena sudah mati sebelumnya. Faham maksudnya ya? Banyak kan orang-orang yang orang-orang awam jauh dari ilmu gitu. Wah, dikuburkan tuh eman-eman gitu loh. Jadi mending sembelih, jual dagingnya masih seger, tapi kan mati sapinya sebelum sembelih. Haram walaupun 4 juta. Paham ya? Lalu terus bagaimana solusinya? Ya, dikuburkan. Karena ada seperti itu. Anak-anak jumpa itu ya, Allah musta'an. Ini dagingnya bagaimana ini masih segar nih, tahu segar. Tapi sebelum sembelih itu mati belum? Sudah haram. Paham belum? Jadi dikondisikan. Nah, ini larangannya keras, larangan haram ini ya. Al-asl fil nahyi yadullu ala tahrim. Hukum asal larangan menunjukkan apa? Haram untuk dilakukan perbuatan tersebut. Jangan kalian makan sesembelihan yang tidak disebutkan nama Allah. Paham ya? Jadi kalau nyembelih cuma diam gini, walaupun terpenuhi syarat-syaratnya, terputus urat-uratnya, haram. Paham ya? Atau dia mengucapkan bismi Mbah Fulan misalkan, dengan menyebut nama Mbah Fulan, sembelih. Paham ya? Mati hewannya. Halal atau haram? Haram, karena tidak menyebut nama Allah. Bismillah. Paham ya? Nyembelih ayam, bismillah. Nyembelih kelinci pun bismillah. Paham ya? Nyembelih kambing, bismillah. Nah, kalau tidak baca bismillah, haram. Paham ya? Haram untuk dimakan. Bagus sekali ayatnya ini ya. Ayo. Karena sungguhnya itu adalah kefasikan keluar dari ketaatan Allah Ta'ala. Wa inna syayatina la yuhruna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya setan, para setan, mereka saling mewahyukan, saling menyampaikan kabar kepada teman-teman mereka sendiri untuk mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian taat kepada mereka, pada siapa? Taat kepada para setan, niscaya kalian termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Perhatikan baik-baik ini. Jadi jangan sampai kita mentaati para setan, mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwat syaitan. Nah, khutuwat syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik. Qala al-mufassirun asabahumullah wa la taqulu ayyuhal muslimun min adz-dzabaih allati lam yudzkar smullah 'alaiha 'inda at-tahrim. Jangan kalian makan wahai segenap kaum muslimin sesembelihan-sesembelihan yang tidak disebutkan padanya nama Allah ketika menyembelih. Jadi jangan lupa. Kadang ada orang lupa, lalai, banyak hutang, banyak pikiran itu, nyembelih diam aja dia. Haram atau halal? Haram. Padahal harga kambingnya lumayan 3,5 juta. 3 juta setengah harga kambingnya. Kambing jantan itu. Banyak pikiran, banyak hutang, nyembelih nih. Ngalamun ini. Setelah sembelih, tadi enggak baca bismillah ya. Haram. Salah sendiri. Paham ya? Seharusnya bismillah, ingat. Paham ya? Seperti itu. Karena ini penting ya. Perkara ini perkara yang penting. Kadang orang gitu. Lalai kalmaitah seperti bangkai nah barakallahu fikum. Bangkai itu walaupun taruhlah awal mulanya hidup, hewannya hewan sembelian, tapi bunuhnya bukan dengan cara sembelih, bunuhnya dengan cara apa? Dipukul kepalanya pakai apa? Pakai kayu. Bismillah, kena kepalanya, jatuh geblak mati sapinya. Halal atau haram? Padahal baca bismillah padahal, karena membunuhnya tidak dengan cara syar'i. Seharusnya hewan sembelian lewat jalurnya sembelih juga. Faham belum? Ada dia mau apa mau makan daging unta. Dia enggak sembelih sama dia. Bunuhnya dengan cara apa? Bunuhnya dengan cara potong kakinya. Bismillah, potong kakinya itu. Ah, keluar darah, pendarahan banyak, mati untanya. Halal atau haram? Haram. Karena tidak melalui jalurnya, paham ya? Itu bagaikan bangkai, maitah bangkai, dihukumi bangkai. Nah, kita lihat sini. Wa matu bi hanil awsan al jin, atas sembelian yang sembelih dipersembahkan untuk patung dan jin. Paham ya? Ada orang yang sembelih sapi dipersembahkan untuk penunggu pohon beringin. Bismillah. Baca bismillah dia. Tapi dagingnya ini dipersembahkan untuk jin yang nunggu pohon beringin tersebut. Haram atau halal? Haram. Walaupun baca bismillah. Paham ya? Ewah. Kemudian apa? Yang dipersembahkan untuk patung atau berhala sama. Nyembelih untuk kuburan, hindari. Wa khairudzalik dan selain itu, wa innal akla min tilkat dzabaih la khurujun an ta'atillah. Maka sesungguhnya makan dari sesembelian-sembelian tadi itu bentuk keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa inna maraddatal jin la yulquna ila awliyaihim min syayatinil ins. Perhatikan baik-baik ini, sesungguhnya pembangkang-pembangkang dari kalangan jin, mereka saling menyampaikan kabar kepada teman-teman mereka dari kalangan setan, dari kalangan barakallahu fikum, kepada setan-setan dari kalangan manusia bisyubhat, dengan syubhat. Perhatikan ini, dengan apa? Syubhat haula tahrimi akli maitah, berkaitan masalah pengharaman makan bangkai. Gini syubhatnya, syubhatnya ngeri juga ternyata. Ini kan sapi mati yang bunuh Allah Ta'ala katanya, sedangkan ini sapi yang bunuh kalian. Baca bismillah. Kalian makan sapi yang bunuh kalian sendiri, sedangkan yang bunuh Allah malah kalian enggak makan. Syubhatnya seperti itu. Ada sapi mati, yang bunuh siapa? Yang meninggal, yang membuat sapi meninggal siapa? Allah Ta'ala kan. Lah kalian nyembelih yang bunuh kalian malah kalian makan. Ini yang bunuh Allah Ta'ala malah kalian enggak makan. Syubhatnya seperti itu. Paham ya? Kita lihat tadi sebutan ini syubhatnya. Allahul musta'an. Fayamurunahum an yaqulu lil muslimin fi jidalihim ma'ahum. Mereka memerintahkan agar mengatakan kepada segenap kaum muslimin ketika mendebat mereka bersama mereka, innakum bi'adami aklimul maitah la ta'kuluna ma qatalhullah. Sesungguhnya kalian ketika tidak mau makan bangkai tersebut, berarti kalian tidak mau makan juga apa yang Allah Ta'ala sembelih, apa yang Allah Ta'ala bunuh. Ketika ada sapi mati, kambing mati, itu siapa yang bikin mati? Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Itu kenapa kalian enggak mau makan? Padahal kalau kalian nyembelih yang bikin mati kan kalian, yang nyembelih kalian itu loh. Subhannya itu. Kalian lihat sini. Baina mata quluna mimma tadbahuna, sedangkan kalian mau makan hewan yang kalian sembelih. Tapi kalau Allah Taala yang bunuh, kalian enggak mau makan, ya subhat. Wa in ta'tumuhum ayyuhal muslimun fi tahlil maitah fa antum wa hum fi syirki sawa. Allahul musta'an. Kalau kalian mentaati mereka wahai segenap kaum muslimin di dalam menghalalkan bangkai, maka kalian dan mereka sama-sama dalam kesyirikan. Mahum sama ayo na'am barakallahu fikum. Jadi kita ambil sampai situ saja kaidah-kaidah yang disebutkan tadi, ingat-ingat ya. Kaidah pertama mengenai apa? Mengenai ad-darurah tubihul mahdhurah. Perkara darurat perkara darurat membolehkan menghalalkan perkara yang semula haram. Kemudian perkara yang darurat itu pun diperbolehkan sesuai dengan kadar daruratnya, enggak boleh lebih dari itu. Faham? Kemudian kemudian hewan, binatang, sesembelian kalau dibunuh dengan cara tidak sembelih, maka itu dihukumi bangkai. Paham ya? Dibunuh dengan cara cekik, dipukul kepalanya, dipotong ekornya, dipotong kakinya, ketika itu mati haram, bangkai. Mahum insyaallah ya. Nah, barakallahu fiikum wa sallallahu assalamatul afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.